Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فمعاشر الإخوة رحماني ورحمكم الله والطلبة والحمد لله kita kembali dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengadakan majelis ilmu yang dengannya kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ya bekal bagi kita, yaitu bekal ilmu dan bekal ketakwaan kita ketika kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan niat-niat kita, memperbaiki keadaan hati kita, ya, memperbagus akhlak kita, naam, dan berusaha untuk ya menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat dan kesungguhan. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari Kitabul Ilm yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Kita masih pada bab Al-Hassu ala Talabil Ilm wal mudawamatu 'alaiha. Hasungan untuk bersemangat menuntut ilmu dan terus-menerus berada di atasnya. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah, qala Abu Hatim, berkata al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, al-wajibu 'alal 'aqil mujanabatu ma yudannisu ilmahu min asbabi hadhihi dunya. Wajib bagi orang yang berakal untuk menjauhi perkara yang bisa mengotori ilmunya dari sebab-sebab dunia ini. Ya. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh beliau tentang bahayanya fitnah dunia bagi para talibul ilm wad du'at, para penuntut ilmu dan para da'i. Nah, ma'al qasdi fi luzumil amali bima qadar alaih. Walau istimalu khamsati ahadith min kulli mi'atai hadith. Disertai tujuan untuk senantiasa ya, beramal dengan apa yang dia mampu. Ya, walaupun hanya mengamalkan 5 hadis dari 100 hadis. Walaupun ya dia mengamalkan hanya 5 hadis dari 100 hadis. Nah, akan tetapi tentunya ini bukan maknanya ya kita dianjurkan untuk mengamalkan 5 hadis. Lah, bahkan lebih. Dari 200 hadis hanya 5 hadis yang diamalkan. Nah, ini tentunya tidak seimbang ya, tidak seimbang. Nah, akan tapi beliau di sini mengkiaskan dengan zakat dirham. Fayakunu ka'annahu qad adda zakatal ilm. Maka keadaannya seperti dia menunaikan zakat ilmu. Ya, karena zakatu dirham itu 200 dirham, yang wajib dikeluarkan adalah 5 dirham. Adapun ilmu ya kita berusaha bahkan untuk mengamalkan semua ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, kita berusaha untuk mengamalkannya. Faman ajaza 'anil 'amali bima jama'a minal 'ilm fala yajibu an ya'jiza 'an hifdhih. Maka barang siapa yang lemah dari mengamalkan apa yang dia kumpulkan berupa ilmu, ya, maka wajib untuk dia tidak lemah dari menghafalkannya. Minimal kita menghafalnya. Ya, sekaligus memahaminya. Nah, ini sudah tidak hafal, sudah tidak mengamalkan, ya, ditambah lagi tidak hafal, artinya apa hasilnya ketika menuntut ilmu? Ya, laisa lahu amal wala hifdz, tidak ada padanya amalan, demikian pula hafalan. Taib. Kemudian di sini beliau membawakan bait syair dengan sanadnya kepada Muhammad bin Bashir, sampai kepada Muhammad bin Bashir Al-Khuza'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ama lau a'i kullama asma'u wa ahfadhu min dhaka ma ajma'u wa lam astafid ghaira ma qad jama' tulaqila huwal 'alimul muqna'u atau muqni'u. Walakinna nafsi ila kulli syai'in minal ilmi tasma'uhu tanza'u. Wa ahduru bil jahli fi majlisi wa ilmi fil kutubi mustauda'u. Fala ana ahfadhu ma qad jama'tu wala ana min jam'ihi ashba'u. Wa man yaku fi ilmihi hakadha yakun dahruhul qahqara yarji'u. Idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Nah, makna dari bait syair ini, ya, ama lau a'i kullama asma', ama ini kalimat istiftahiyah, kalimat pembuka. Adapun seandainya aku menampung setiap apa yang aku dengar dan aku menghafal dari apa yang aku kumpulkan, yakni berupa ilmu, ya. Walam astafid ghaira ma qad jama'tu, dan aku tidak mengambil faedah selain apa yang telah aku kumpulkan, laqila, maka akan dikatakan huwal 'alimul muqna. Dia adalah seorang alim, ya. Muqna, ya, artinya marja', tempat rujukan. Nah, dia akan dikatakan sebagai seorang alim yang menjadi tempat rujukan. Seandainya dia mengumpulkan ilmu, ya, dan menghafalkannya. Nah, akan tetapi apa muskilahnya? Kata beliau, ya, problem yang dihadapi, walakinna nafsi ila kulli syai'in minal ilmi tasma'uhu tanza'u. Akan tetapi, ya, jiwaku terhadap segala sesuatu berupa ilmu yang kau dengar tanza'. Tanza' maknanya tatuku ilaih, yakni tasyawwaqa, sangat mendambakan. Maknanya apa? Akan tetapi jiwaku kepada setiap yang aku dengar dari ilmu itu sangat mendambakan, sangat berambisi untuk mendapatkannya, ya, sangat bersemangat terhadap ilmu yang didengarkannya. Bagus, ya kan? Nah, wa ahduru bil jahli fi majlisi wa ilmi fil kutubi mustauda'u, dan aku hadir, ya, dengan kejahilan di majelisku. Aku hadir, aku datang, ya, aku duduk, bil jahli fi majlisi, dengan kejahilan di majelisku, dalam keadaan jahil, ya. Wa ilmi fil kutubi atau wa ilmi fil kutubi mustaudau, dan ilmuku itu tertampung atau tertera di kitab-kitab. ilmuku itu tertinggal di kitab, ada di dalam kitab ilmunya, kata beliau. Nah, ini muskilah ya, ini masalah. Fala ana ahfadhu ma qad jama'tu wala ana min jam'ihi ashba'u, maka aku tidak menghafal apa yang aku telah kumpulkan dari ilmu, dan tidak pula aku ya kenyang ataupun puas dari apa yang telah aku kumpulkan. Ya, fala ana ahfadhu ma qad jama'tu, maka tidaklah aku menghafal apa yang telah aku kumpulkan, tidak pula aku puas dari apa yang aku kumpulkan. Yani terus berusaha mengumpulkan ilmu, tidak ada puasnya. Di satu sisi tidak ada yang dihafal, masalah ya, muskilah. Wa man yakun fi ilmihi hakadha, kata beliau, yakun daruhul qahqara yarji'u, dan barang siapa yang ilmunya seperti ini keadaannya, seperti yang beliau gambarkan ini, semangat mengumpulkan ilmu, semangat mencatat, semangat mengumpulkan kitab, tapi tidak ada yang dihafal, ya, tidak dihafal, kata beliau, wa man yaku fi ilmihi hakadha, barang siapa yang ilmunya seperti ini keadaannya, yakun daruhul qahqara yarji'u, maka keadaan waktunya akan qahqara. Qahqara maknanya yarji'u ilal wara, kembali ke belakang, mundur. Dia tidak akan maju, dia semakin mundur. Ya. Sebagian cetakan yarta'u, yang maknanya bersenang-senang. Ya Allah alam, lebih pas sepertinya yang ada di sini. Ya kundah ruhul qahqara yarji'u. Nah, idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Apabila engkau tidak menjadi seorang hafid, seorang penghafal, ya, apabila engkau tidak menjadi seorang penghafal dan penampung, penampung ilmu, maka kegiatanmu mengumpulkan kitab-kitab, ya, mengoleksi kitab-kitab, memperbanyak kitab, la yanfa'u, tidak bermanfaat. Nah, maka bait syair ini merupakan teguran ataupun sindiran bagi kita para penuntut ilmu, ya, untuk bersemangat dalam menghafal ilmu. Jangan hanya sibuk mencatat. Nah, mencatat ini salah satu wasilah menuntut ilmu, bahkan sangat dianjurkan, ya, sangat penting mencatat, ya, dan mengumpulkan kitab. Tapi apa? Jangan lupa ada yang sangat penting di sana, yaitu apa? Al-hifdz. Al-hifdz. Hafalan, menghafal, ya. Menghafal. Nah, oleh karena itu hendaknya para penuntut ilmu, ya, terkhusus para mubtadiun, para penuntut ilmu pemula, ya. Naam, al-aulad, anak-anak atau yang usia-usia belia. Maka yang banyak difokuskan adalah al-hifdz. Hafalan, ya, menghafal. Ahammu syai hifdzul Qur'an. Dan yang paling penting adalah menghafal Al-Qur'an. Ya. Kemudian hifdzul ahadits. Hafal hadis-hadis. Ya. Demikian pula hifdzul mutun, menghafal matan-matan ini. Kalau kita mau menjadi seorang penuntut ilmu yang kokoh, ya, maka kuatkan hafalan. Ya, kuatkan hafalan, jangan malas menghafal. Nah, jangan cuma mengandalkan catatan. Ini pun kalau mencatat, kalau tidak mencatat, nah, ini lebih parah lagi tentunya. Sudah tidak menghafal, tidak mencatat. Nah, kalau tidak mencatat tapi menghafal, ini bagus. Seperti Imam Syabi, ya kan? Seperti Al-Imam Syabi, rahimahullah, yang sempat kita sampaikan bahwa beliau mengatakan, ma katabtu sauda 'alal baydha. Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya, ini tidak pernah menulis. Karena apa yang beliau dengarkan langsung nempel, ya, di ingatan beliau, di memori beliau yang sangat besar kapasitasnya, ya. Nah, kayak ini. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak pernah mengatakan ulangi kepada guru saya. enggak pernah minta kepada gurunya untuk mengulangi apa yang disampaikan. Nah, ini kalau seperti ini ya tafadhol kalau mau tidak mencatat. Ya. Jadi mencatat dan dihafal. Itu kegiatan para penuntut ilmu. Baik, kemudian yang berikutnya kata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah wa ansyadani Muhammad bin Abdullah Al-Mu'addib rahimahullahu taala dan telah melantunkan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah Al-Mu'addib. Masih menyindir orang yang penuntut ilmu, semangat menuntut ilmu tapi tidak mau menghafal ya, ataupun malas menghafal. Kata beliau, jami'ul ilmi tarahu abadan ghairu dhi hifdhin walakin da ghalab wa tarahu hasanal khatti idza katabal khatti atau katabal khatta basiran bin nuqat fa idza fatashtahu an ilmihi qala ilmi ya khalili fis safat fi karari sajiyadin uhkimat wa bi khattin ayyi khattin ayyi khatt fa idza qulta lahu hati idan hakka lih hakka lahyaihi jami'an wamtakhat. Kata beliau yang makna baca syair ini, jami'ul ilmi tarahu abadan, seorang yang mengumpulkan ilmu engkau lihat selama-lamanya ya, ghairu dhi hifdhin, adalah orang yang tidak menghafal. Ya, kata beliau, orang yang jami'ul ilm, seorang pengumpul ilmu ya, yang sibuk mengumpulkan ilmu, mencatat ilmu, ghairu dhi hifdhin, adalah orang yang tidak punya hafalan. Ya, orang yang tidak punya hafalan. Ini pada masa beliau ya, pada masa beliau tahun berapa? 300-an Hijriah. Karena pada masa dahulu ya, kalau kita belajar ilmu hadis, seorang perawi itu ya ada yang disifati dobet, seorang perawi yang kuat, ada dobtul sodar dan dobtul kitab, ada yang kuat dari sisi hafalannya, ada yang kuat dari sisi kitabnya. Nah, ini maka beliau di sini ya menyebutkan tentang orang yang sibuk menuntut atau sibuk mengumpulkan ilmu tapi tidak menghafal, walakin dagolat, akan tetapi memiliki kekeliruan-kekeliruan, memiliki kekeliruan-kekeliruan. Nah, ini apalagi pada masa dahulu tidak seperti sekarang. Makanya kita dapati di kitab-kitab ulama terdahulu itu banyak sekali tashif ya. Tashif itu kesalahan-kesalahan nulis. Misalnya ba harusnya titiknya di bawah, jadinya titiknya di atas. Ya kan? Yang harusnya ditulis Raib jadi Zaid, ya kan? Syakalnya sama, bentuk tulisannya sama ya. Kalau tidak ada titiknya sama. Raib dengan Zaid sama. Ya. Makanya pada masa dahulu para ulama terdahulu itu talaki itu sangat perlu ya. Orang yang menuntut ilmu hanya mengandalkan kitab, maka kekeliruannya sangat banyak pada masa dahulu. Oleh karena itu diriwayatkan dari Al-Imam Hamzah Az-Ziyad, salah seorang qori dari Qiraatus Sab', di awal-awal beliau belajar qiraah ya, itu beliau terjatuh ke dalam tashif, salah baca. Nah, yang seharusnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Beliau baca alif lam mim dzalikal kitabu la zaita fihi, zaita fihi dibaca. Ya. Itulah kitab yang tidak ada minyak di dalamnya. Ya kan? Zait minyak. Makanya beliau digelari dengan Hamzah Az-Zayyab. Hamzah seorang tukang minyak, nah, seorang imam besar dari imam-imam Qiraatus Sab'. Taib, jadi ya, dah golat, akan tapi banyak kekeliruannya. wa tarahu hasan al-khatti idza kataba al-khatti basiran bin-nuqat. Engkau lihat orang itu, ya, engkau lihat orang tersebut tulisannya bagus, hasan al-khat. Tulisannya bagus. Masya Allah. Kalau nulis sangat teliti, sangat jeli dalam menulis. Idza kataba al-khat, apabila dia menulis khat, menulis tulisan basiran bin-nuqat. Dia sangat sangat memiliki pengetahuan, ya, sangat ahli dalam nukot. Nukot itu ya dalam menulis titik ataupun komanya, dalam menulis baris-barisnya rapi, titik komanya jelas, ya. Nah, kata beliau, faida patas tahu an ilmi, apabila engkau menggali ilmunya, ya, engkau mengorek-ngorek ilmunya. Qala ilmi ya khalili fis safat. Dia akan mengatakan, ilmuku wahai kekasihku ada di dalam kitab. Kalau engkau korek-korek ilmunya, dia akan mengatakan, ilmuku ada di kitab. Ya. Fi karori sajiyadin uhkimat, di buku-buku atau di kertas yang bagus, yang jelas. Karoris, ya. Kertas ataupun buku, daftar. Naam. Wa bi khattin ayyi khattin ayyi khatt. Dengan khat yang sangat bagus, sangat bagus. Ya. Naam, ayyi khattin ini yang menunjukkan sesuatu yang sempurna. Ya. Ayy. Salah satu fungsinya adalah menunjukkan sifatul kamal. Fulanun ayyi rajulin. Isam ayyu rajulin. Isam adalah laki-laki yang sempurna ini. Ya, maka maknanya wa bi khattin ayyi khattin ayyi khatt. Yani menunjukkan tulisannya itu sangat bagus, sangat sempurna. Ya. Nah, kagum kalau kita melihat catatannya. Fa idza qulta lahu hati idan, kalau engkau mengatakan kepadanya, datangkan kalau begitu ilmumu. Ya, beri kami faedah. Ya. Kalau engkau mengatakan atau meminta faedah kepadanya, mengatakan kepadanya, hati idan, datangkan ilmumu, berikan faedah kepada kami. Hakka lahyaihi jami'an wamtakhot. Dia akan menyela-nyela jenggotnya dan wamtakhot. Wamtakhot artinya yukriju ma fi anfi, mengeluarkan apa yang ada di hidungnya. Mungkin menunjukkan sikap apa ya, berpikir atau bingung. Ditanya, mana faedah? Ya, setelah jenggot. Ya, atau buang ingus. Ya kan? Menunjukkan ekspresi kebingungan. Nah, baik, ini sindiran ya. Sindiran kepada para penuntut ilmu yang hanya sibuk mencatat. Subhanallah, ini di masa beliau ya. Sibuk mencatat, apalagi dengan gambaran yang beliau sebutkan di sini, tentunya bagus ya kan. Sibuk mencatat, apalagi orang yang sangat perhatian dengan catatan, ini bukan celaan, ini bukan celaan. Ini di zaman beliau, tahun 300-an Hijriah, ya. Nah, dan pada zaman dahulu, pada masa salaf, itu tidak seperti sekarang, ya, tidak seperti sekarang. Dahulu apa itu? Baik. Nah, perhatikan, jangan teralihkan ya. Itu ujian ya. Baik. Pada masa salaf dahulu itu tidak seperti sekarang. Ya. Dahulu, kalau mendapatkan kitab itu harus mencatat. Kitab dahulu itu harus mencatat. Misalnya kita mau mendapatkan kitab Sahih Bukhari, ya kita harus mencatat kitab Sahih Bukhari. Tidak seperti sekarang yang kitab itu tinggal cetak, tinggal dijual, ya, dengan sampul, dengan cover yang masya Allah, ya. Kita tinggal pilih mau cetakan mana, cetakan Saudi, cetakan Mesir, ya, dengan cetakan yang mewah, ya kan? Gak mau kita kalau beli yang cetakan abal-abal misalnya. Bahkan cetakan Mesir aja banyak yang ogah, ya kan? Maunya cetakan Saudi. Masya Allah bagus, amanat, dan itu sangat membantu. Jadi pada masa kita sekarang ini, untuk mendapatkan kitab itu Masya Allah sangat mudah, tinggal beli. Apalagi banyak kitab-kitab yang mungkin 10 tahun atau 5 tahun yang lalu belum dicetak, sekarang sudah banyak yang dicetak. Ya, seperti kitab ini. Sekarang sudah banyak versi cetakannya. Kalau dulu mungkin 5 tahun ke 10 tahun yang lalu itu cetakannya masih belum begitu bagus. Ya, banyak sakotnya, banyak yang hilang-hilang. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak cetakan kitab ini, Raudhatul Uqala. Sehingga kita pun mudah untuk mempelajarinya. Dahulu para salaf untuk mendapatkan kitab itu mereka harus mencatat, imam mencatat dengan imla. Ada seorang syekh membacakan kitab Sahih Bukhari, mereka catat, bayangkan. Ya. Dan mencatat itu tentunya merupakan salah satu cara untuk memahami ilmu, ya kan? Itu pun masih disindir dengan syair seperti ini, masih disindir. Orang yang sibuk mencatat ilmu, ya, tapi tidak perhatian dengan hafalan, disindir. Ya, disinggung di dalam syair ini. Lah bagaimana dengan kita? Yang mungkin cuma beli kitab, enggak dibaca. Ya, tidak beli kitab, beli kitab tidak dibaca. Punya banyak kitab tapi tidak tahu isinya apa. Ya kan? Nah, tentunya lebih-lebih lagi, ya musibahnya lebih besar lagi. Dan sekali lagi ini bukan berarti mencela orang yang mencatat ilmu, ya, bahkan mencatat itu ya sangat dianjurkan, bahkan sangat penting ya untuk mencatat faedah. Tapi apa yang paling penting dari itu adalah menghafal. Jadi sekali lagi jangan malas menghafal, ya, manfaatkan usia kita, usia belia. Ya, antum yang usianya mungkin masih belasan tahun, apalagi masih yang di bawah 10 tahun, ya, nah, bahkan mungkin yang di bawah 20 tahun, itu pasti usia-usia yang apa sangat efektif untuk menghafal. Nah, biasanya cepat nangkap, ya, mudah untuk menghafal. Tinggal dilatih saja, tinggal dilatih, ya. Jangan malas-malas menghafal. Nah, jangan nanti nunggu sudah kelas takhusus baru nantilah nunggu kelas takhusus. Ya sulit. Sudah tidak ada waktu lagi untuk sudah sibuk, ya kan? Nah, kalau sudah kelas takhusus atau mungkin kelas sudah masuk kelas tidak nunggu aja kesempatan menghafalnya sudah berkurang. Jadi mumpung antum yang masih di kelas tahfidz, bukan diri dengan menghafal, semangat ya untuk menambah hafalan. Nah, terkhusus hafalan Al-Qur'an ini yang paling wajib ya. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan atsar ucapan dari Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimallahu taala. Ya, Imam Wahab bin Munabbih. Seorang imam besar. Ya. Dan terkenal dengan keilmuannya, juga terkenal dengan zuhudnya, kaqwaroknya, dan ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Baik. Kata Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, man ta'allama ilman fi haqqin wa sunnah lam yadhhabillahu bi'aqlihi abadan. Barang siapa yang mempelajari ilmu tentang al-haq dan sunnah, ya, mempelajari ilmu al-haq, ilmu yang benar, ya, bukan ilmu kesesatan, ya, bukan ilmu-ilmu yang menjadikan seorang menjadi sesat. Belajar ilmu kalam misalnya, ya, belajar apa lagi, belajar musik, ya, atau yang lainnya, dan sunnahnya, dan belajar sunnah. Lam yadhhabillahu bi'aqlihi abadan. Allah tidak akan menghilangkan akalnya selama-lamanya. Allah tidak akan menghilangkan akalnya selama-lamanya. Jadi dia akan menjadi orang yang cerdas. Nah, kan ada ucapan salah seorang ulama yang ana lupa menukilkannya, menyebutkan bahwasanya menghafal Al-Quran salah satu sebab seorang terhindar dari pikun. Ya. Sebab orang terhindar dari pikun. Dan orang yang menghafal biasanya semakin cerdas dia. Nah, karena akalnya itu semakin terasah, ya, zihin, pikirannya itu terasah. Makanya menghafal itu perlu, ya memang menghafal susah ya, ya, menghafal ya memang susah, memang berat. Tidak ada orang yang mengatakan menghafal itu enak, ya. Tapi ketika seorang sudah terbiasa menghafal, dia akan mendapatkan satu kenikmatan. Mendapatkan satu kenikmatan. Kalau orang sudah biasa menghafal, itu biasanya dia akan mudah menyerap ilmu-ilmu yang lainnya. Biasa kan? Jadi menghafal itu ya seperti olahraga ya, seperti olahraga. Nah, mungkin awalnya kaku, ya. Orang nggak pernah olahraga misalnya kaku. Nah, terus dilatih lah ya, lama-lama luwes, badannya jadi luwes. Ya begitu pula menghafal, mungkin awalnya berat. Menghafal juz amma saja sulit sekali. Ya. Sulit. Tapi kalau dia berusaha terus, ya. Dan tentunya perlu seorang pembimbing ini juga ya. Pentingnya orang pembimbing. Apalagi yang masih anak-anak dibimbing untuk menghafal. Ya, dibimbing terus dipicu. Ya. Maka lama-kelamaan dia akan mudah. Ya, dan merasa nikmat dengan hafalan dan semakin bersemangat. Nah, ini semakin bersemangat. Makanya kita juga perlu motivasi, perlu adanya motivasi pendorong sehingga kita semangat menghafal. Ya, biasanya orang lemah menghafal itu banyak sawarif, banyak hal-hal yang memalingkan dia sehingga dia sulit menghafal. Ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang melalaikan. Di antara sawarif terbesar pemaling ya ataupun penghal yang terbesar di masa sekarang ini untuk seorang menghafal adalah ya wasailu tawasul, ya, media-media komunikasi, HP ini misalnya. Nah, ini malas menghafal ya kan, benar kan, kalau sudah megang HP ya itu sudah ngafal itu sudah males. Nah, jadi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Males, maunya yang enak-enak aja. Dan ini di satu sisi ya kita bersyukur ya, banyaknya kemudahan untuk kita dapat faedah. Ya, mendengarkan kajian-kajian, fawaid-fawaid tiap hari, masya Allah. Lewat-lewat ya, tanpa dicari. Nah, di satu sisi ya kita juga merasakan adanya satu hal yang itu sangat apa ya, sangat mengganggu kita. Ya. Jadi, apalagi kalau terkhusus anak-anak ya yang sudah teracuni dengan yang namanya game. Ya. Ini waliyadzbillah. Jangankan menghafal, belajar ataupun balik ke pondok aja sudah malas. Ya. Sudah malas balik ke pondok. Di rumahnya penuh dengan fasilitas. Apalagi yang di rumahnya mungkin dibebaskan untuk memegang HP. Kalau yang di rumahnya dibatasi ya, alhamdulillah. Ya. Apalagi yang di rumahnya dikasih beban-beban berat, mungkin pengen cepat-cepat ke pondok. Ya. Nah, ini yang di rumahnya ya dikasih kebebasan HP atau mungkin komputer ya, wifi-nya lancar jaya masya Allah ya. Nah, sudah gak kepikiran lagi belajar ya kan, sudah gak kepikiran lagi menghafal. Nah, ini makanya ya kita pun banyak mendengar khobar-khobar ya, banyaknya kemudorotan belajar secara daring, dadar guling ya, belajar online ya, banyak kemudorotannya. belajarnya mungkin cuma 5 menit, 10 menit, ya, di depan HP-nya bisa 1 jam, sisanya ngapain? Nah, ya, jadi ya, ketika ada kesempatan untuk kita belajar secara offline atau tatap muka, ya kita manfaatkan, ya. Baik. Kemudian kita baca sedikit lagi. Beliau bawakan asar ucapan dari Al-Imam Al-Mu'tamar bin Sulaiman atau Al-Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarhan rahimahullahu taala, juga seorang imam terkenal dari tabi'in, ya, imam terkenal juga dengan kezuhutannya dan keilmuannya. Kata beliau, kataba ilayya abi, telah menuliskan kepadaku ayahku, wa ana bil kufah, dan aku ketika berada di Kufah. Jadi ayah beliau Mu'tamar bin Sulaiman, berarti ayahnya namanya Sulaiman. Dua-duanya imam, ya. Mu'tamar ini seorang imam. Sulaiman bin Tarhan juga seorang imam besar. Ya. Naam. Kata beliau, kata Mu'tamar, kata bailayya abi, ayahku telah menulis kepadaku dan aku sedang berada di Kufah. Isi tulisannya, ishtaris suhuf, belilah suhuf. Jadi belilah kitab, lembaran-lembaran, ya, suhuf, lembaran-lembaran. Pada waktu itu tentunya ilmu itu ditulis di lembaran-lembaran, bukan kitab. Dahulu tidak seperti pada masa sekarang dengan kertas yang mewah, ya kan, kertas yang sangat bagus. Nah, lembaran-lembaran, kadang ditulis di pelepah kurma, ya, di kulit-kulit ditulis. Nah, pada masa dahulu. Ishtari suhuf, belilah lembaran-lembaran. Waktu bil ilm, dan tulislah ilmu. Fa innal mala yafni wal ilma yabqa. Karena harta itu akan sirna dan ilmu itu akan kekal. Ya. Nah, dari ucapan beliau ini, Al-Imam Mu'tamar bin Sulaiman, ya, menunjukkan kepada kita pentingnya untuk memiliki kitab. Kalau kita kembali ke syair tadi, bukan berarti celaan bagi orang yang mengumpulkan kitab lah, ya. Yang disindir di sini adalah orang yang hanya semangat membeli kitab, ya sudah, dalam rangka untuk banyak-banyakan saja, koleksi, menjadi kolektor kitab, ya kan? Koleksi kitabnya penuh, ya, berapa lemari. Nah, tapi ditanya isinya, nggak tahu. Ini kitab apa? Nggak tahu. Nah, ini di kalangan para penuntut ilmu, terkhusus pada masa dahulu, pada masa ulama salaf, itu satu hal yang aib, ya, satu hal yang tercela. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti celaan untuk orang yang membeli kitab, ya. Nah, dan tentunya kita pun membeli kitab bukan berarti untuk dibaca semua, ini, ya, ini, ya. Jangan berpikir, ah, kalau enggak dibaca semua, ya enggak perlu beli kitab lah. Tidak semua kitab harus dibaca semua. Kitab Fathul Bari misalnya, kitab Sirah Alamin Nubala, kitab-kitab yang mujalladat yang 20 jilid ataupun 30 jilid, 15 jilid, ya, itu bukan untuk kita baca dari awal sampai akhir. Itu untuk marojid, untuk rujukan saja. Ketika kita membahas satu permasalahan, kita kembali ke kitab-kitab induk tersebut, ya. Nah, tapi kalau kitab-kitab seperti ini, ya, kitab Fathul Uqala atau kitab-kitab yang semisalnya Riyadhus Shalihin, ya, kita baca dari awal sampai akhir, itu dianjurkan. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada rezeki, ya, tidak ada salahnya, bahkan sangat dianjurkan untuk kita memiliki kitab. Walaupun sekarang banyak kemudahan, ya, ya, sudah banyak kitab-kitab PDF tinggal download, ya, modal satu HP aja misalnya, ya, tinggal download kitab. Sekarang banyak kemudahan loh, ya, kitab-kitab sudah tinggal download-download aja. Tinggal buka HP kita bisa baca berbagai macam kitab. Tapi tentunya, ya, beda dengan membaca kitab apa? Kitab elektrik dengan kitab asli seperti ini beda. Makanya sebagian orang yang sangat kutu buku, ya kan, sangat kutu buku, sangat senang membaca, walaupun mereka sudah ada fasilitas HP, ya, atau tablet, ya, atau yang lainnya, mereka tetap membeli kitab. Beda kesannya. Kata mereka yang senang sekali dengan membaca, beda beli kitab. Orang kalau senang membaca, beli kitab baru itu wangi kitabnya itu nikmat sekali, ya kan? Bau kitabnya aja udah bikin masya Allah, ya, udah bikin kelepek-kelepek, ya, bau kitab baru, wangi. Nah, ini kalau orang apa, kutu buku. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu bidakumullah.